Bagaimana adab memasuki rumah kontrakan yang sudah lama tidak dihuni? Secara bimbingan sunnah. Perlukah diruqyah? Ya, perlu. Kalau kita memasuki rumah yang sudah lama tidak ditempati khususnya, maka disunnahkan kita meruqyah rumah tersebut dengan dibacakan Al-Quran. Terkhusus surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah menyatakan, La taja'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan tafirru minal baytil ladhi quri'a fihi suratul Baqarah. Nah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Quran di rumah kalian. Karena syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di sana Al-Quran. Jadi disunnahkan untuk kita membacakan Al-Quran supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, supaya tidak diganggu oleh syaitan. Nah, dari hadis ini diketahui bahwa membaca Al-Quran di kuburan enggak dibenarkan. Ya. Karena Rasulullah menyatakan, La taja'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah Al-Quran di rumah kalian. Karena memang enggak dicontohkan baca Quran di kuburan. Nah, ini jawabannya. Jadi disunnahkan untuk diruqyah. Rumah disunnahkan untuk diruqyah agar syaitan yang ada di rumah tersebut lari dan tidak mengganggu lagi. Nah.